Dalam seri ke-591 ini, didukung oleh para pemain, Rio sebagai Panji Ketawang, Renet sebagai Ayu Wandira, Reza sebagai Tungga Dewi, Eva sebagai Raja Dewi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Golek kayu mandana jatuh ke istana Kaputren. Putri Tribuana Tunggadewi kelihatan tertarik pada golek mainan itu. Ia memungut golek itu dari sela-sela tumbuhan perdu. Sementara itu Ayu Wandira bertekad untuk mengambil golek kayunya. Panji Ketawang berusaha untuk mencegah niat adiknya. Kau gila, bocah sinting. Kau mau mengambilnya? Kau mau mengambil golek kayumu itu? Kau berani memasuki istana Kaputren? Mengapa tidak berani? Benar-benar sinting. Ingat Ayu, ingat apa yang dipesankan Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni. Kita tidak boleh berlaku sembarangan di istana ini. Aku tidak peduli. Pokoknya, aku harus mengambil golek kayuku. Jangan, Ayu. Jangan lakukan itu. Jangan. Panji Ketawang berusaha menarik kaki adiknya. Tapi Ayu Wandira mengibaskan kakinya. Dan hampir saja Panji Ketawang terjatuh. Setelah itu Ayu Wandira melompati dinding istana Kaputren. Kemudian merosot ke bawah melalui batang-batang tanaman menjalar. Siapa kau ini? Mengapa kau berani masuk kemari? Indah Tunggadewi? Mungkin dialah pemilik golek kayu itu. Lihatlah, pakaiannya juga kotor. Sama dengan golek kayu itu. Benar kau pemilik golek kayu ini? Benar Tuan Putri. Golek kayu itu milikku. Dan aku akan mengambilnya. Maafkan Tuan Putri. Maafkan kalau aku telah mengganggu ketenangan Tuan Putri. Apa yang kau lakukan di atas dinding istana Kaputren ini? Mengapa golek kayumu itu sampai terjatuh kemari? Maafkan Tuan Putri. Saya telah berani mengintip Tuan Putri berdua dari atas dinding istana Kaputren. Maafkan saya Tuan Putri. Kau ini lancang sekali. Lancang dan berani sekali. Apa kau tidak tahu bahwa tidak seorang pun diperbolehkan memasuki atau mengintip istana Kaputren ini? Kalau penjaga tahu, kau pasti akan ditangkap dan dipenjarakan. Ampun Tuan Putri, saya tidak akan berani lagi melakukannya. Saya turun ke istana Kaputren ini hanya untuk mengambil golek kayu saya. Jadi kau bermaksud mengambil golek kayu ini? Benar Tuan Putri. Bagaimana kalau aku tidak memberikannya kepadamu? Tidak memberikan bagaimana maksud Tuan Putri? Maksudku, aku ingin memiliki golek kayu ini. Aku ingin mengambil golek kayu ini. Ampun Tuan Putri, janganlah Tuan Putri mengambil golek kayu itu. Saya tidak mempunyai yang lain. Saya hanya mempunyai sebuah golek kayu. Ampun Tuan Putri, tolong berikanlah golek kayu itu kepada saya. Berani sekali bocah perempuan itu. Hai, siapa namamu? Nama hamba Ayu Wandira Tuan Putri. Hai Ayu Wandira, apa kau tidak tahu bahwa yang sedang kau ajak bicara ini adalah Yunda Tribuana Tunggadewi? Dia adalah putri Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dan dia sekarang menginginkan golek kayumu. Kau ini harus memberikannya. Maaf Tuan Putri, hamba terpaksa tidak dapat memberikan golek kayu itu. Kurang ajar. Berani sekali kau berkata seperti itu. Sudahlah Dinda Dewiat, biarlah aku yang menyelesaikan perkara ini. Ayu Wandira. Iya Tuan Putri. Kalau kau nekat bermaksud mengambil golek kayu ini, kau harus dapat merebutnya dari tanganku. Mengapa harus berebut dari tangan Tuan Putri? Itulah persyaratanku. Aku akan mengembalikan golek kayumu ini, asal kau dapat merebutnya dari tanganku. Apakah kau sanggup melakukannya, Ayu Wandira? Ampun Tuan Putri, kalau memang itu persyaratannya, hamba akan melakukannya. Yunda Tunggadewi, mengapa tidak panggil saja penjaga? Biar bocah perempuan ini ditangkap dan segera dibawa pergi. Untuk apa kita melayaninya? Jangan Dinda Dewahwiat. Biarlah, aku ingin tahu sampai sejauh mana dia mempunyai keberanian untuk mengambil golek kayu ini. Minggirlah Dinda Dewahwiat. Ayo, ayo, Andira. Rebutlah golek kayumu ini. Baik, Tuan Putri. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Ayu Wandira segera menerjang ke arah Putri Tribuana Tunggadewi. Sang putri berkelit ringan. Maklumlah, sang putri juga sudah pernah belajar ilmu kanuragan dari Sakawuni. Dengan jurus-jurus dasar lengan seribu, sang putri berusaha untuk menghindari serangan Ayu Wandira. Sementara itu Ayu Wandira terus mendesak dengan jurus-jurus emban gendong momongan. Dua orang bocah perempuan itu pun segera bertarung dengan ketat. Tapi nampaknya Ayu Wandira akan dapat merebut kembali golek kayunya. Putri Tribuana Tunggadewi mulai keteter. Melihat hal itu, adiknya Diah Wiyat Sri Raja Dewi berlari-lari memanggil prajurit. Hai prajurit! Prajurit! Kemari cepat! Tangkap bocah perempuan itu! Ya! Cepat kemari prajurit! Ya! Cepat bocah perempuan itu! Ada apa Tuan Putri? Lihatlah prajurit, ada seorang bocah perempuan berani memasuki istana Kaputren. Oh, siapa dia Tuan Putri? Lantang sekali. Biarlah hamba patahkan batang lehernya. Jangan prajurit, jangan bertindak sewenang-wenang. Tapi Yunda, bocah perempuan itu berani bertarung melawan Yunda. Itu sudah perbuatan yang sangat kelewat batas. Tidak Dinda Jahwiat, sebab akulah yang menginginkan pertarungan ini. Bocah itu sama sekali tidak bersalah. Ayu Wandira, iya Tuan Putri, lihatlah. Dalam sekejap kami bisa berteriak memanggil penjaga. Dan dalam sekejap mereka berdatangan. Kalau aku tidak kasihan melihat keadaanmu, aku dapat memerintah agar kau dijebloskan ke dalam penjara. Atau bahkan kau bisa dicambuk 10 atau 20 kali. Itu sebagai hukuman atas kelancanganmu memasuki istana Kaputren ini. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku kasihan melihat keadaanmu, Ayu Wandira. Nampaknya kau seorang bocah yang baik. Tapi bukan berarti aku akan mengembalikan golek kayu ini kepadamu. Aku sudah mengatakan bahwa aku ingin memiliki benda ini. Jangan Tuan Putri. Janganlah Tuan Putri mengambil golek kayu itu. Berikanlah kepada hamba Tuan Putri. Kembalikanlah golek kayu itu kepada hamba. Prajurit? Iya Tuan Putri. Tangkap bocah perempuan itu dan bawa dia keluar dari istana Kaputren ini. Tapi ingat, kau tidak boleh membuatnya cedera. Aku hanya menginginkan agar bocah perempuan itu segera dibawa pergi. Nah, kerjakan. Ayo, monyet cilik. Kau harus kuseret keluar. Ayo. Tidak. Aku tidak mau ditangkap. Kembalikan golek kayuku. Kembalikan golek kayuku. Jangan ambil golek kayuku. Tidak. Lepaskan ayo. Aku. Ayo, lepaskan cepat. Aku. Lepaskan. Benar-benar kurang ajar bocah perempuan itu. Anak dari mana dia? Berani-beraninya dia memasuki istana Kaputren. Aku sebenarnya sudah memaafkan kelakuannya itu. Dinda Diahwiat, sebenarnya aku kasihan melihatnya. Tapi, ya, terus terang, aku juga menginginkan golek kayu ini. Karena itu, aku terpaksa tidak mengembalikannya. Itu tidak menjadi soal, Yunda. Bagi kita, putra-putri Sang Prabu bisa mengambil apa saja yang kita inginkan. Kukira Yunda Tunggadewi tidak bersalah. Bukan begitu, Dinda. Sebenarnya, sekalipun kita adalah putra-putri raja, kita tidak boleh merampas milik orang lain. Tapi sekali lagi ya, aku sebenarnya kagum melihat golek kayu yang satu ini. Seumur hidup, aku belum pernah melihat golek kayu seindah ini. Dinda Diahwiat, kau jangan bercerita kepada siapa-siapa. Kau diam saja. Jangan sampai Ibunda Pramesuri dan Ibunda Raja Patmi tahu. Sekarang, ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Musik. apamu? Kau kejam, kau prajurit kejam. Lepaskan aku. Aku mau mengambil golek kayuku. Kau tidak boleh kembali ke istana Kaputan, tahu? Apakah kau tidak tahu peraturan di lingkungan istana ini? Kau bisa dicambuk atau dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Aku tidak takut. Tuan Putri itu jahat. Dia telah merampas golek kayuku. Tutup mulutmu. Ayo, sekarang pergi dari sini. Awas, jika kau berani lagi memanjat dinding itu, akan kupuntir batang lehermu. Prajurit-prajurit sombong. Kalau saja Paman Tamanadu tahu, kalian berdua pasti akan dipukul sampai mampus. Dua orang prajurit Majapahit itu terkejut begitu Ayu Wandira menyebut nama Arya Kamandanu. Mereka saling berpandangan sesaat lamanya. Kemudian mereka berbisik-bisik. Setelah itu mereka pun bergegas melangkah pergi. Sementara itu, Ayu Wandira pun terpaksa pergi. Dia berjalan perlahan-lahan mengitari dinding istana Kaputren. Ketika tiba di tikungan lorong, Panji Ketawang muncul dan segera berlari-lari menghampirinya. Bagaimana, Ayu? Aduh, kau ini benar-benar anak bodoh. Bodoh sekali. Kau telah berani memasuki istana Kaputren. Iya, benar, Kakang Panji. Aku telah memasuki istana Kaputren. Dan ternyata tidak ada apa-apa di istana Kaputren. Kecuali dua orang putri yang sombong dan suka merampas milik orang lain. Sudahlah, sudah. Lalu bagaimana dengan golek kayumu itu? Dia telah mengambilnya, Kakang. Putri tak tahu diri itu telah mengambil golek kayuku. Dia telah merampasnya dari tanganku. Golek kayu mandana. Sudahlah, Ayu. Kau harus merelakannya. Sebab Tuan Putri menginginkan benda itu. Kau terpaksa merelakannya, Ayu. Sekarang, ayolah kita pulang. Dan ingat, kita jangan berkata apapun juga mengenai peristiwa ini kepada Paman Kamandanu ataupun kepada Bibi Sakawuni. Sebab, kalau kita sampai menceritakan perihal golek kayu itu, kita layangkan kena marah. Sebab kita telah melanggar pesan-pesan mereka. Sudahlah, ayo, kita pulang sekarang. Hari itu Ayu Wandira kelihatan sangat murung. Dia tidak keluar lagi dari ruangan biliknya. Kadangkala air matanya kembali mengalir dengan deras. Dia benar-benar merasa kehilangan. Ada sesuatu yang sangat berharga yang selama ini selalu berada dalam dekapannya, yang selama ini selalu menghibur kesedihannya, berusaha membesarkan api semangatnya, memberinya kekuatan dan pegangan, tiba-tiba lenyap bagaikan disapu angin. Panji Ketawang berusaha membujuk agar Ayu Wandira melupakan golek kayu mandana. Tapi bocah perempuan itu tetap saja bersedih hati. Malam harinya, Sakawuni dan Arya Kamandanu menghampiri mereka di ruangan biliknya. Ada apa dengan adikmu, Panji? Sejak tadi, kulihat adikmu murung terus. Ada apa sebenarnya? Apakah kalian bertengkar lagi? Tidak, Bi. Kami tidak bertengkar. Kami tidak apa-apa kok. Kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin adikmu terus-menerus murung seperti itu. Lihatlah, matanya bengkak, matanya merah. Sepertinya dia baru saja menangis. Ada apa sebenarnya? Coba katakan saja. Iya, lebih baik kalian terus terang. Kalau misalnya ada kesulitan, kami akan membantu. Ayo, coba ceritakan, Panji. Apa yang sebenarnya yang dialami Ayu Wandira adikmu ini? Akhirnya Panji Ketawang terpaksa menceritakan apa yang mereka alami ketika mengintip istana Kaputren. Bahwa golek kayu mandana milik Ayu Wandira jatuh ke istana Kaputren. Dan bahwa adiknya itu telah berani memasuki istana Kaputren. Dan bahkan sempat berkelahi dengan Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Sang Hyang Widi. Ada-ada saja peristiwa di rumah ini. Sekarang justru timbul peristiwa yang bisa menjadi gawat. Aku harus segera menghadap Putri Tribuana. Aku harus segera menghadap Gusti Permaisuri. Persoalan ini harus dicernihkan. Tidak usah buru-buru, Kakang. Yang perlu kita tangani sekarang ialah Ayu. Ayu, Mengapa kau melakukannya, nak? Mengapa kau tidak mengindahkan pesan paman atau bibi Wuni? Paman dan bibi sudah berpesan apa padamu? Soalnya kulekayuku jatuh ke istana Kaputren. Dan Kakang Panji tidak mau menolong aku. Jadi, aku terpaksa mengambilnya sendiri. Waktu ku ambil, sang putri tidak boleh. Sang putri malah menyuruhku agar segera bisa merebut golek kayu itu. Lalu, aku berusaha merebutnya. Sekarang di mana golek kayu itu? Diambil Tuan Putri, Paman. Itulah, Paman. Saya sudah berkali-kali memperingatkan agar dia jangan terlalu mengagumi golek kayu itu. Sekarang, begini jadinya. Sudahlah. Relakan saja golek kayu itu diambil Tuan Putri, Ayu. Nanti akan Bibi belikan yang baru, yang lebih bagus dan lebih indah. Tidak, Bi. Aku tidak mau golek kayu yang lain. Aku mau golek kayu Mandana. Ayu. Tapi kau harus tahu, sang putri menginginkan benda itu. Dan kita harus memberikannya. Kita harus merelakannya. Mengapa harus merelakannya, Bi? Dia tidak boleh begitu. Dia tidak boleh menginginkan barang milik orang lain. Begitulah nasihat yang pernah ku dengar dari Nenek Raga Runting. Barang siapa menginginkan barang orang lain, itu namanya berdosa. Apa ini salah? Apakah Ayu salah? Ayu hanya ingin mengambil kembali golek kayu Mandana milik Ayu sendiri. Sakawuni dan Arya Kamandanu menjadi bingung melihat sikap Ayu Wandira yang keras hati. Namun begitu mereka terus berusaha membujuknya dan menghiburnya. Sakawuni dan Arya Kamandanu menjadi bingung. Dia baru menyadari bahwa ternyata Ayu Wandira mempunyai watak yang sangat keras. Keras dan berani, pantang menyerah. Diam-diam sebenarnya mereka bangga melihat sikap bocah perempuan itu. Ayu harus tahu. Ayu harus merelakan golek kayu itu. Sebab sang putri menginginkannya. Kalau begitu, sang putri mempunyai watak yang tidak baik. Dia telah menginginkan barang orang lain. Dan itu dosa besar. Menurut Nenek Raga Runting, kita tidak boleh menginginkan atau merampas barang milik orang lain. Apakah Nenek Raga Runting salah? Tidak, Ayu. Ayu tidak salah. Nenek Raga Runting juga tidak salah. Ayu benar. Nenek Raga Runting juga benar. Tapi ingat, apa yang benar, apa yang kita anggap benar, belum tentu cocok untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sekarang ini, soal golek kayum itu. Sang putri menginginkan golek kayum itu. Dan kau mempertahankannya. Kau benar. Sang putrilah yang salah. Tapi ingat, Ayu. Kita di Istana Majapahit ini hanyalah para abdi. Kita semua mengabdi kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dengan demikian, kita juga mengabdi kepada putra-putri beliau. Kepada keluarga beliau. Kita harus menghormati mereka. Kita harus dapat menyenangkan hati mereka. Mengapa harus begitu, Paman? Karena itu tadi, Ayu. Kita hanyalah para abdi. Sedangkan mereka adalah keluarga raja. Kepentingan mereka harus dinomorsatukan. Jangankan hanya golek kayu. Sedangkan nyawa kita sendiri pun, kalau mereka minta, harus kita berikan. Karena itu, Ayu, Bibi mohon Ayu bisa mengerti. Relakan saja golek kayu itu. Nanti akan Bibi belikan. Yang baru, yang lebih bagus dan lebih indah. Tidak, Bibi Uni. Aku tidak mau golek kayu yang lain. Aku hanya mau golek kayu mandana. Bocah ini memang susah, Bi. Keras kepalanya bukan main. Sudahlah, Bunyi. Biarkan dia tenang dulu. Baiklah. Sekarang Ayu tidur saja ya. Ayo, Ayu tidur bersama Kakang Panji. Hari sudah malam. Serba susah. Tapi kukira Ayu tidak bersalah. Dia masih baru di sini. Lagi pula dia masih terlalu kecil. Anak kecil seumur Ayu tentu saja masih susah untuk diberi pengertian-pengertian. Kita bisa dituduh tidak mampu mendidik anak. Atau memang benarkah demikian? Kita tidak mampu mendidik keponakan-keponakan kita. Ya, mungkin saja begitu. Kita sendiri terlalu sibuk. Sedangkan anak seusia Ayu ataupun Panji sangat membutuhkan perhatian ataupun bimbingan. Mereka tidak bisa dilepaskan begitu saja. Memang agak repot juga. Di Istana Majapahit ini kita bekerja. Banyak sekali tugas ataupun tanggung jawab yang harus kita pikul. Sebenarnya kasihan sekali nasib anak-anak seperti Ayu ataupun Panji. Seharusnya mereka masih tinggal bersama orang tuanya. Kitalah sekarang yang harus menjadi orang tua mereka, Kakang. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan ini. Sebab kalau kita tidak mau turun tangan, kita masih setengah-setengah menerima mereka, apa jadinya masa depan mereka nanti? Kita yang lebih dulu harus menyadari persoalan ini, Kakang. Kalau kita kasihan nasib keponakan-keponakan kita, maka kita harus mengambil alih peranan orang tua mereka. Sepenuhnya, Kakang. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada apa, Panji? Ayu menangis terus, Paman. Dia tidak bisa tidur kalau tidak mendekap golek kayunya. Katanya, dia tidak kerasan tinggal di Majapahit. Dia ingin kembali pada Nini Ragarunting. Ya, kasihan bocah itu. Ya, coba kau bujuk sekali lagi, Panji. Kasihan adikmu itu. Dia tidak mau, Bi. Dia masih menangisi golek kayunya itu. Dia mengatakan Tuan Putri jahat. Cobalah sekali lagi. Pujuklah adikmu. Kau harus bisa menghibur hatinya. Sekarang ini dia sedang kehilangan. Sebab golek kayu itu, sekalipun sederhana, sangat berarti baginya, Panji. Ayo, cobalah. Bujuklah adikmu sekali lagi. Suruhlah dia tidur. Ini sudah sangat malam. Iya, Bi. Memang aneh sekali bocah itu. Dia sama sekali tidak mau golek kayu yang lain. Dia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari golek kayu pemberian Nini Ragarunting. Itu karena dia sangat menyayangi Nini Ragarunting. Sangat menghargai dan menghormati wanita pendekar tua itu. Dan mungkin Nini Ragarunting juga sangat menyayangi Ayu. Kukira juga begitu. Kalau dia benar-benar ngambek, tidak mau golek kayu yang lain, bagaimana, Kakang? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Aku juga heran, Wuni. Golek kayu itu kelihatan sangat sederhana. Tapi mengapa Tuan Putri Tibuana Tunggadewi juga menyukainya? Jawabannya mungkin ialah karena Tuan Putri sebenarnya juga menyukai kesederhanaan. Mungkin saja dia sangat terkesan melihat kesederhanaan yang hidup, yang dipancarkan oleh golek kayu mandana itu. Sebagai putri seorang raja, dia tentu mempunyai banyak sekali ragam golek kayu ataupun mainan-mainan yang lain. Tapi mungkin tak ada di antara mereka yang dapat menyentuh hati beliau selain golek kayu mandana, Kakang. Aku sendiri jadi bingung. Kalau Ayu Wandira benar-benar tidak mau diganti dengan golek kayu yang lain, kukira anak itu akan terus-menerus mengambek. Dan kalau dia tidak mau makan, dia tidak mau tidur sepanjang malam, dia bisa jatuh sakit. Begini saja, Kakang. Besok pagi, aku akan mencoba menghadap Gusti Permaisuri. Untuk apa? Ya, untuk membicarakan masalah ini. Apa kau yakin Gusti Permaisuri bisa memecahkan masalah ini? Gusti Permaisuri sangat berpengaruh di Istana Kaputren. Mungkin saja beliau dapat memberikan jalan keluarnya, Kakang. Pagi harinya Sakawuni membawa Ayu Wandira ke istana Kaputren. Ayu Wandira masih nampak murung dan sedih. Wajahnya terus-menerus cemberut. Dua orang dayang-dayang menyambut mereka di depan pintu regol istana Kaputren. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, Putri Tribuana muncul dari ruangan dalam dan langsung menemui mereka. Oh, rupanya kau Nini Sakawuni. Ada apa Nini? Ah, ampun Gusti Permaisuri. Hamba mohon ampun kalau sekiranya kehadiran hamba ini mengganggu ketenangan Gusti Permaisuri. Ah, tidak Nini. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Oh ya, siapa bocah perempuan itu? Dia adalah keponakan hamba Gusti Permaisuri. Kalau tidak salah, kau juga mempunyai seorang keponakan laki-laki. Ampun Gusti Permaisuri, dia adalah juga keponakan hamba. Namanya Panji Ketawang. Sedangkan Ayu Wandira ini adalah adik Panji Ketawang. Oh, begitu. Lalu, ada persoalan apa Nini Sakawuni? Sepertinya kok penting sekali. Sakawuni kemudian menceritakan perihal kolek kayu mandana. Di samping itu dia juga minta maaf atas kelancangan Ayu Wandira karena telah berani memasuki istana Kaputren. Putri Tribuana mendengarkan dengan penuh seksama apa yang dituturkan oleh Sakawuni. Demikianlah Gusti Permaisuri. Keponakan hamba ini memang aneh. Dia sama sekali tidak bisa terlepas dari golek kayunya. Padahal golek kayu itu tidak begitu bagus. Bentuknya juga sangat sederhana. Yang mengatakan golek kayu itu tidak bagus kan? Kamu Sakawuni. Sedangkan bagi keponakanmu itu, mungkin golek kayu itu merupakan benda yang paling bagus di dunia ini. Anak kecil mempunyai penglihatan yang lain, mempunyai selera yang lain dibandingkan orang-orang dewasa. Ah, ampun Gusti Permaisuri. Memang demikian rupanya yang sebenarnya. Sekarang ini hamba bingung. Ayu Wandira sama sekali tidak bisa tidur. Dia juga tidak bernafsu untuk makan ataupun minum. Dia selalu murung dan bersedih karena kehilangan golek kayunya. Tentu saja kau harus mencarikan ganti golek kayu yang lain, Nini. Hamba sudah berusaha membujuknya, Gusti Permaisuri. Tapi nampaknya dia tetap berkeras hati memiliki golek kayu mandana itu. Coba, aku akan bertanya sebentar kepada keponakanmu itu. Sini dulu. Sini, mendekat sini. Ayo. Ayo, mendekatlah. Gusti Permaisuri ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Dan kau harus menjawab dengan sopan dan baik ya. Iya, Bibi Uni. Ada apa Gusti Permaisuri? Wah, keponakanmu ini rupanya termasuk seorang yang cukup berani. Dan nampaknya bocah ini cukup cerdas, Nini. Ah, dia sama sekali belum mengenal tata cara ataupun sopan santun Gusti Permaisuri. Ampun, kalau sekiranya keponakan hamba menjawab kurang baik. Ayo, apa benar kau mempunyai sebuah golek kayu untuk mainan? Benar Gusti Permaisuri. Tapi golek kayu hamba sekarang diambil oleh Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Kau tentu merasa sangat kehilangan ya. Bagaimana kalau misalnya ku ganti saja dengan golek kayu yang lain? Tidak Gusti Permaisuri. Hamba tidak mau golek kayu yang lain. Apa golek kayu yang lain kurang bagus? Entahlah Gusti Permaisuri. Hamba tidak tahu tentang golek kayu yang lain. Hamba hanya tahu golek kayu mandana. Hamba tidak pernah bermain-main dengan golek kayu yang lain. Aku mempunyai banyak sekali boneka-boneka kayu. Bidimbang, coba kemari sebentar, Bi. Coba aku ambilkan golek kayu yang bagus-bagus yang ada di ruangan mainan. Ambil saja beberapa yang bagus. Bibi Emban, seorang wanita setengah tua, menyembah lebih dulu sebelum melangkah pergi. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa 4 buah golek kayu. Golek kayu itu memang sangat indah. Ukirannya juga indah. Demikian pula pakaiannya, cukup indah. Nah Ayu, lihatlah. Ini ada 4 golek kayu. Kau bisa mengambil semuanya. Kau tidak perlu memilih. Tapi kau bisa mengambil semua golek kayu ini. Lihatlah. Apakah golek kayu ini masih kurang bagus? Ayu Nduk, ambillah, ambil, dan bawa pulang semuanya. Ayo, lihatlah. Aduh, bagus sekali golek kayu ini. Ayo, ambillah. Gusti Permaisuri telah berkenan memberikan semuanya kepadamu. Ambillah, ayo. Ayo, jangan malu-malu. Tidak, Bibi Uni. Aku tidak mau. Aku tidak senang golek kayu seperti itu. Aku hanya mau golek kayu Mandana. Ampun Gusti Permaisuri. Dia memang anak yang keras hati. Sudah berkali-kali hamba membujuknya, tapi dia tetap tidak mau golek kayu yang lain. Dia hanya mau golek kayu Mandana kepunyaannya sendiri. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memberimu perhiasan yang bagus-bagus? Aku akan mengganti golek kayumu dengan kalung yang bagus, cincin, ataupun gelang. Kau mau menerimanya? Tidak, Gusti Permaisuri. Hamba tidak mau perhiasan-perhiasan. Hamba hanya mau golek kayu Mandana. Putri Tribuana dan Sakawuni, dengan dibantu beberapa orang dayang-dayang, terus berusaha membujuk Ayu Wandira. Tapi Ayu Wandira tetap bertahan pada golek kayunya. Akhirnya Putri Tribuana menyerah. Tapi beliau nampaknya bisa memahami keadaan bocah perempuan itu. Ayu, Ayu tidak boleh nakal ya. Lihatlah, Gusti Permaisuri telah berkenan mengganti golek kayumu dengan golek kayu yang lain, yang lebih bagus dan lebih banyak. Ini, lihatlah, semuanya ada empat. Semuanya bagus-bagus. Ayo, terimalah. Sudahlah, Nini Sakawuni. Kita memang tidak mungkin membujuk anak itu. Kasihan keponakanmu itu. Rupanya, dia memang tidak bisa terlepas dari golek kayu miliknya itu. Baiklah. Kita harus membantu keponakanmu itu. Dia tidak boleh menderita karena kehilangan benda yang sangat dicintainya. Bibi Embang? Ya, Gusti Permaisuri. Tolong panggilkan Putri Tribuana Tunggadewi kemari. Ya, Gusti Permaisuri. Tunggu dulu, Bibi Embang. Jangan lupa, kau suruh Tribuana Tunggadewi membawa golek kayu Mandana milik Ayu Wandira. Ya, Gusti Permaisuri. Sementara itu, Putri Tribuana sedang mengagumi golek kayu Mandana di ruangan biliknya. Tak bosan-bosannya dia memandangi golek kayu buatan Nini Raga Runting itu. Dan tak jemu-jemunya dia memperlihatkannya kepada adiknya, Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Mereka berdua kemudian terlibat dalam pembicaraan mengenai golek kayu Mandana itu. Lihatlah, Dinda Dyah Wiyat. Golek kayu ini memang benar-benar aneh. Aneh dan menakjubkan sekali. Bentuknya sangat sederhana. Coba perhatikan baik-baik, Dinda. Tapi, pakaian golek kayu itu sangat kotor, Yunda. Mengapa tidak kau ganti saja dengan yang baru, yang indah, yang terbuat dari kain sutra? Itu soal nanti. Tapi sebenarnya, tanpa diganti pun, golek kayu itu sudah cukup bagus. Kukira, golek kayu itu terlalu sederhana, Yunda. Kita mempunyai golek kayu yang jauh lebih bagus. Buatannya jauh lebih halus. Dan wajahnya jauh lebih cantik. Tapi lain, Dinda. Coba perhatikan baik-baik. Golek kayu ini seperti bernyawa. Dia seperti bukan barang mati, melainkan mempunyai jiwa. Coba, Dinda, perhatikan. Matanya hidup, mulutnya juga hidup. Semuanya tampak hidup. Aku tidak senang golek kayu seperti itu. Tampaknya menyeramkan, Yunda. Jangan-jangan golek kayu itu buatan seorang wanita tukang sihir. Kok ini ada-ada saja? Sudahlah, kalau kau tidak senang, tidak apa. Tapi, aku sangat menyukai golek kayu ini. Lihatlah, Yunda, ada seorang bibi embang menuju kemari. Putri Tribuana Tunggadewi segera menoleh ke halaman, dan seorang emban berjalan bergegas menghampiri mereka.